الحمد لله الحمد لله أن التكبير الطيب ومبارك فيه كما يحب ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذبح على النسب والأصنام. باب apa-apa yang disembelih untuk nusuk, untuk itu semacam batu dikatakan sebagai al-tabut. Al-nusub bi-dhammi awwalihi wa bi-fathihi wahidul ansab wa hiya ijaratun kanat tunsab qawlan fihi bi-fathihi. Ini semacam batu yang diletakkan di samping rumah atau di sekitar rumah, yang di tempat itu disembelih-sembelihkan atas nama berhala. Baik, atas nama berhala, semacam batu khusus yang disembelih di situ atas nama berhala, untuk berhala fulan. Baik. Ada juga yang mengatakan bahwa an-nusub itu memang berhala itu sendiri. Jadi an-nusub wal-asnam, yakni maksudnya hukumnya apa? Bolehkah kita memakan dari sembelihan itu? Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Mu'alla ibnu Asad قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di asfali baldah وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. Bertemu dengan orang ini di tempat tersebut sebelum diturunkannya kepada beliau wahyu, yakni sebelum diangkatnya beliau menjadi sang nabi dan rasul. Faqaddama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufrat lahmin aba ayakula minha. Tsumma qala inni la akulu mimma tadhbahuna ala ansabikum wa la akulu illa mimma dhukira smullah. Faqaddama ilaihi Rasulullah SAW sufratan sufrata lahmin. Ini faqaddama ilaihi di sini katakan oleh Al-Hafidz annal qawm alladhina kanu hunaka qaddamu as-sufrata lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqaddama hali zaid. Qala Zaid mukhatiban li ulaikal qaum ma qala qawluhu sufratan lahmin fi riwayat Abi Zaid sufratan fiha lahm. Thumma qala inni faqaddama ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufratan lahmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyodorkan kepada Zaid sufrah, fa'aba ayakula minha. Kemudian orang ini enggan untuk memakannya dan mengatakan inna aku lima tadbahuna ala ansabi, dan mengatakan aku tidak memakan apa yang kalian sembelih atas nama Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian. Wala akul illa mimma dhukrasmullahi alaih, dan aku pun tidak memakan kecuali apa-apa yang disembelih atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya di sini adalah tujuan penyembelihan itu untuk siapa? Kalau tujuannya untuk patung berhala, kuburan, apa, tetap tidak boleh dimakan. Barakallahu fiik. Tetap tidak boleh dimakan. Qala rahimallahu taala babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam falyadhbah ala ismillah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya seorang menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala hadatsana Qutaibah wa hadatsana Abu Awana an Aswad ibn Qais an Jundab ibn Sufyan al-Bajali qala dhahayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أضحات ذات يوم إذا أناس كذبه ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. Berkata Jundub Jundab bin Sufyan al-Bajali, "Dhahayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adhatan dhata yaumin." Kami menyembelih sembelihan kurban di Idul Adha. Fa idza unasun qad dhabahu dhahayahum, ternyata ada orang-orang telah menyembelih sembelihannya sebelum salat Idul Fitri, Idul Adha, apaan? Ada yang menyembelih sembelihan kurbannya sebelum salat Idul Adha. Alam mansara, begitu Rasulullah selesai salat, yang selesai khutbah, selesai salat, dia pun bubar dari musalla. Ternyata Rasulullah mendapati mereka telah menyembelih sebelum melakukan salat. Menyembelih sembelihan kurban mereka. Faqala man dhabaha qabla shalah, kemudian Rasul mengatakan barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, falyadhbah makanaha ukhra, maka silakan dia mengganti sembelihan tadi, dia menyembelih ulang. Karena sembelihan yang dia pakai, yang dia sembelih tadi itu bukanlah sembelihan Idul Kurban atau Idul Adha, bukan udhiyah. Tapi ya sembelihan daging kambing biasa. Sama seperti kalau mereka pengen makan kambing terus menyembelihnya di hari-hari biasa. Tidak ada pahala. Barakallahu fikum sembelihan kurban. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengganti. Liyadbah makanha ukhra. Silakan dia cari kambing pulang kemudian disembelih setelah salat. Wa man kana lam yadhbah hatta sallaina, dan barang siapa yang belum menyembelih sampai selesai kami salat, falyadhbah ala ismillah, maka silakan dia menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yadhbah bismillah. Jadi intinya ketika kita hendak menyembelih sembelihan kita, kita harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kalian memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Qala rahimahullahu taala babu ma anhara dama minal qasabi wal marwati wal hadidi. Bab ma'an haraddam, apa-apa yang bisa mengalirkan darah dari alat-alat menyembelih, alat potong. Min kasabin, apakah itu dari kasab semacam bambu. Barakallahu fikum, karena bambu ini juga tajam. Bambu ini tajam untuk dipakai menyembelih, masya Allah. Sampai sekarang ini Sampai sekarang ini masih ada orang yang pakai bambu untuk memotong-motong daging. Itu kan tukang sate masih ada. Anda lihat, coba bambunya pasang begini, tinggal orangnya pegang daging kambing itu kemudian dia ke situ. Tajam luar biasa. Kasab. Wal marwati. Marwa ini adalah batu putih yang tajam, keras. Barakallahu fiik. Marwa. Wal hadid. Atau dari besi. Ini yang paling banyak yang dipakai oleh orang. Sampai sekarang ini. Intinya kayu, batuan, atau besi, atau yang lainnya yang intinya bisa anharad dam, bisa mengalirkan darah tajam. Kecuali apa? Kecuali tulang dan kuku. Barakallahu fiik. Termasuk gigi, karena gigi adalah tulang. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami qala haddatsana Mu'tamir ibn Sulaiman an Ubaidillah an-Nafi' sami'a ibn Ka'b ibn Malik yukhbiru ibn Umar anna abahu akhbarahu anna jariyatan lahum kana tar'a ghanaman bisala' atau bisal'in. Ibn Umar yukhbiru Ibn Umar anna abahu akhbarahu, bahwa ayahnya mengkhabarkan bahwa ada seorang perempuan budak kana tar'a ghanaman bisala' atau bisal'in, dia mengembala kambing di daerah Sal'. Fa'absarat bisyatim min ghanamiha mauta. Kemudian budak perempuan ini mendapati seekor di antara kambing-kambingnya, yakni menjelang kematiannya. Mungkin jatuh dia dari ketinggian atau sesuatu yang menjadikan dia hampir mati. Fakasarat hajaran pada bahat hadih. Maka perempuan ini, yakni budak perempuan ini, memecah barakallahu fikum batu, biasanya batu kalau masih bongkahan kemudian dipecah biasanya apa? Biasanya ada sisi tajamnya. Kan demikian. Biasanya ada sisi tajam. Yang lancip. Maka batu itu yang habis dia pecahkan ada sisi tajamnya dipakailah oleh dia untuk menyembelih. Menyembelih kambing yang sekarat. Qala li ahlihi la ta'kulu hatta ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'asalah. Maka berkatalah sahabat ini kepada keluarganya, jangan ada seorang pun di antara kalian yang memakannya sampai aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang kondisi hewan ini. Barakallahu fikum. Masyaallah. Baik. Aw hatta arsala atau ursila ilaihi man yas'alu, atau aku akan mengutus seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ba'atha ilaihi fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akliha. Maka beliau pun datang sendiri atau mengutus seseorang bertanya kepada Nabi tentang kondisi barakallahu fikum, kondisi kambing ini yang menjelang kematiannya tapi masih sempat disembelih. Masih sempat disembelih. Baik. Tidak mengapa. Walaupun kambing itu habis ditanduk, sudah hampir mati, atau diterkam binatang buas, masih sempat kita dapati dalam kondisi hidup, atau yang lainnya, atau terjatuh. Maka kalau kita masih mendapatinya dalam kondisi hidup, boleh kita sembelih. dan dagingnya kita makan. Sebagaimana hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakannya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musa qala haddatsana Juwairiyah an Nafi' an rajulin min bani Salimah akhbarana qala akhbarana Abdullah anna jariyatan li Ka'b bin Malik tar'a ghanaman lahu bi al-Jubail alladhi bis-suq wa huwa isal'in. Bahwa ada budak perempuan jariah milik Ka'b bin Malik mengembalakan gembalaannya di bukit yang dekat pasar wahwa bisal. Usibat bisyah fakasarat hajaran pada bahat habihi pada karulin Nabi SAW fa'amarahum bi'akliha. Usibat bisyah ternyata ada seekor kambing di antara kambing-kambingnya yang barakallahu fikum tertimpa sesuatu. Maka syarat hajaran orang ini pun, yakni budak perempuan ini pun memecahkan batu sehingga dia mendapatkan bagian tajamnya dan dia pakai untuk menyembelih kambing tersebut. Pada karulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menyebutkan hal ini, menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun memerintahkan untuk memakannya. Barakallahu fiikum. Zaman sekarang mungkin ada ayam kita kesambar mobil atau kesambar motor, ya kan, masih kedapatan hidup, maka silakan pun. Selama dia masih hidup. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdan qala akhbarani Abi an Syu'bah an Sa'id bin Masruq an Abayah bin Rifa'ah an jaddihi annahu qala ya Rasulullah laysa lana muda qala man ahra dam wa dhikra smullah fakul. Menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami tidak memiliki pisau muda mudia. Kami tidak memiliki pisau ya Rasulullah. Faqala ma anharad dama wa dhukira smullah fakul. Apa saja yang kalian pakai untuk menyembelih selama itu bisa mengalirkan darah, artinya tajam. Itu yang tajam, barakallahu fiikum. Baik. Ya walaupun besi, walaupun apa, kalau tidak tajam ya jangan. Harus ditajamkan dulu. Supaya tidak menyiksa hewan sembelihan ini. Ma'an haradda mawadzuki rasmullah fakul. Apa saja yang bisa mengalirkan darah dari alat-alat sembelih dan disebut namanya nama Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kalian makan. Laisa sinna wadhufura. Ini laisa adhufura wassin. Selama itu bukan kuku dan gigi. Kuku dan gigi tidak boleh dijadikan apa? Alat sembelih. Amma dhufur famudal habasha. Adapun kuku, maka ini alat sembelihnya orang-orang Abasha, orang-orang Ethiopia. Wa masinu fa'adhmun. Adapun gigi, jadi adalah tulang. Tulang tidak bisa dijadikan alat sembelih. Paham barakallahu fik, walaupun tajam. Wanadda ba'irun fahabasahu faqala inna li hadhihi al-ibila awabit awabil wahsh fama ghalabakum minha fas'u bihi hakadha. Wanadda ba'irun fahabasahu. Kemudian ada seekor unta yang lari menjauh meninggalkan kawanannya. Menjadi liar dia. Fahabasahu, akhirnya dia ditombak atau dipanas sehingga rubuh. Barakallahu fik. Faqala inna li hadhil ibil awabit ka awabil wahsy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya hewan-hewan ini memiliki sifat liar. Seperti sifatnya hewan-hewan yang memang liar. Bukan ternakan. Ya, seperti ayam mungkin atau apa. Sudah menjadi liar. Tidak bisa lagi ditangkap. Tidak jinak. Biasakan ayam atau kambing atau apa. Jinak dengan manusia. Ditangkap gitu. Mudahnya. Yang mendekat. Jinak. Tapi keadaan tertentu. Hewan-hewan peliharaan ini menjadi apa? Menjadi liar. Mungkin tidak terlalu dekat dengan pemiliknya. Sehingga memang liar. Pergi. Menjauh. Begitu hendak ditangkap, tidak mau. Malah lari. Hatta ayam. Ayam yang kita pelihara, tidak kita jaga, tidak kita rawat, tidak kita beri makan. Cuma cari makan sendiri. Kemudian batera sendiri di pohon. Tidak kita urusi. Kita urusi pas nanti mau dimakan, mau dipotong, baru boleh cari. Ya bertelur dan mengeram, ya cari tempat telur dan ngeram sendiri di semak-semak. Tahu-tahu keluar sudah bawa anak. Ini ada ayam-ayam seperti ini modelnya, si pemiliknya tidak terlalu peduman. Ya kalau ada sisa makanan di rumah mungkin diberikan. Tapi kalau tidak, ini yang ayam seperti ini biasanya menjadi liar. Ketika hendak ditangkap, oh lari dia. Sembunyi. Apalagi dekat semak-semak, oh sudah. Ya mudah apa? Maka bagaimana kita memperlakukannya sementara kita pengen untuk menyembelihnya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ghalabakum minha fastau bihi hakadha." Dan apapun dari hewan-hewan ternak kalian yang sudah menjadi liar, kalian tidak lagi bisa menangkapnya, maka perlakukanlah dia sama seperti binatang liar. Bagaimana kalian bisa mendapatkan liar? Binatang buruan, ya harus diburu, dipanah, barakallahu, ditombak, atau ditembak sekarang ini. Pakai senapan, barakallahu. Maka diperbolehkan. Fasna'u bihi hakad. Diperlakukan sama seperti binatang liar. Baik. Tapi tidak boleh hatta binatang liar pun kalau kita misalnya mendapatkannya dengan cara menjerat, dijerat, masuk jeratan, ya tidak boleh ditombak setelah terjerat. Disembelih baik-baik. Barakallahu fikum. Demikian juga barakallahu fikum, binatang-binatang yang jinak ini tidak boleh dijadikan gharab. Gharab itu semacam sasaran. Dia punya ayam, ya kan? Ayam itu begitu gampang mudah dia panggil, diberi makan sedikit, kemudian dia tangkap. Disembelih sebagaimana mestinya. Oh dia tidak. Oh itu yang kita mau potong itu kita ambil senapang. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Barakallah. Yang liar saja kalau kita tangkap dalam kondisi hidup harus kita potong. Barakallah. Apalagi yang memang jinak. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala, babu dhabihatil mar'ati wal amah. Bab sembelihan seorang perempuan atau budak perempuan. Kan? Ini dalilnya ada. Sebagian orang tidak mau. Barakallahu fikum, kalau hewan itu disembelih oleh perempuan. Sama saja perempuan atau laki-laki boleh menyembelih. Terkadang ada orang tidak mau makan atau tidak memperbolehkan perempuan menyembelih sembelihannya. Babu dhabihatil mar'ati wal amah. Kalau ada perempuan yang boleh menyembelih, silakan menyembelih. Kalau tidak bisa, ya sudah, serahkan ke orang lain, serahkan ke orang lain untuk menyembelih. Jangankan perempuan, laki-laki saja tidak semua bisa menyembelih. Mungkin karena lemahnya, mungkin karena tidak biasanya, atau mungkin karena takut melihat darah. Tapi kalau ada perempuan yang kuat, bisa menyembelih sendiri itu ayam, maka boleh dan halal hukumnya. Bukan cuma di tempat kita ini adanya orang-orang yang melarang perempuan untuk menyembelih, sembelihan. Dari zaman dahulu kala sudah ada sebagian dari keyakinan ini. Barakallahu fiik. Tidak mengapa, dalilnya jelas. Walaupun ada di antara ulama mengatakan makruh. Kita tetap berpegang dengan dalil. Dan ini pendapat jumhur ulama kita. Bahwa perempuan boleh menyembelih kalau memang mampu dia, kuat dia. Bisa dia menyembelih. Menyembelih ini barakallahu fikum butuh kekuatan. Butuh kekuatan. Kalau tidak kuat, bahaya. Kuat mentalnya, kuat juga fisiknya. Kalau mau nyembelih sapi misalnya, sapi ini walaupun sudah dirobohkan ketika lehernya tersentuh dengan pisau, dia bak kuat. Dia bak kuat. Kalau pisaunya tidak tajam, udah setengah mati orang yang menyembelih. Pisau tajam pun kalau orang yang menyembelihnya tidak kuat juga setengah mati. Dia harus sama-sama kuat dia dan pisaunya juga tajam. Walaupun sapinya itu bak kuat, lehernya dibikin tegang begitu, dengan gampang untuk teriris. Tapi harus ada tenaga memang. Jangankan perempuan, laki-laki saja kalau memang tidak mampu, ya serahkan ke yang lain yang mampu. Hatta orang tua, ada orang tua masya Allah, orang tua dipersilakan untuk menyembelih, ternyata pisau yang diberikan untuknya pisau yang kumpul, ya kosa dia barakallahu. Setelah itu marah-marah. Tetap dia bisa menyembelih, tapi setelah itu dia marah-marah. Bukan cuma sapi mau bunuh, kita dengan memuni mau bunuh. Terus orang tua khusus-khusus, barakallahu fikum. Karena ini memang sudah menjadi tuntunan syariat kita. Rasulullah SAW mengatakan, inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabahtum fa ahsinul dhibh wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kebaikan atas segala sesuatu. Kalau kalian mau membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Jangan disiksa. Misalnya orang harus dipenggal lehernya karena pelanggaran hukum yang dia lakukan. Ditetapkan oleh hakim bahwa dia harus dipenggal. Kelas dipenggal. Jangan disiksa. Sebisa mungkin nyawanya cepat melayang. Barakallahu fiik. Kalau memang harus ditembak, ditembak di area yang memang setelah kena langsung mati. Barakallahu fiik. Jangan disiksa. Sebagian penyiksaan yang dilakukan oleh orang, kalau orang itu mau ditembak, bukan di jantungnya, barakallahu, atau di kepalanya, tapi di lututnya, di kakinya dulu. Tembak kakinya, tembak lutut, tembak ininya, lengannya. Baru setelah baru ditembak bagian dadanya. Namanya penyiksaan, diperbolehkan barakallahu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibah. Demikian juga kalau kalian menyembelih, hendaknya kalian berlaku baik dalam menyembelih. Caranya bagaimana? Alihidda ahlukum syafratahu wa liyurihda biha. Hendaknya dia mengasah tajam pisau yang akan dia pakai menyembelih. Dan hendaknya dia melakukan irahah, membuat nyaman hewan tersebut. Buat nyaman. Barakallahu fiik. Jangan disiksa atau jangan diadu sebagian orang. Oh, asyik kok mau potongin dia. Sebakal aja dulu dia. Ini anak-anak sebagian begini modelnya. Orang boleh, orang besar leh. Barakallahu fiik. Dengan alasan asyik kok mau potong. Sebakal aja dulu, coba dulu deh. La haula wa quwwata illa billah. Sementara hewan ini kata Rasulullah wal yurih. Iraha, iraha itu membuat nyaman, tidak kelelahan, tidak keletihan, tidak capek, tidak babak belur. Jadi, kalau ayam misalnya kalau dihabis pakalai, babak belur, barangkali bangka-bangka di muka, duka, bangka di mata, kena taji lah, kena apalah macam-macam. Tidak boleh diperlakukan. Kalau dia butuh minum, kasih minum. Barangkali. Dia butuh makan, kasih makan. Jangan dia mengatakan, sudah kasih makan, asyik kok mau potong. Subhanallah. Iraha. Tetap harus ada iraha. Iraha itu membuat nyaman. Dibuat berteduh dia, jangan kepanasan misalnya. Kalau dia tersiksa dengan panas. Atau dia tersiksa dengan dingin. Bagaimana caranya supaya dia murih? Masya Allah, lengkap sempurna agama dan syariat. Hatta perkara yang sekecil ini pun diangkat dalam pembahasan rinci. Intinya perempuan boleh apa? Boleh menyembelih kalau mampu, kalau kuat. Karena sebagian orang, jangankan perempuan, laki-laki pun tidak bisa melihat darah. Ada orang laki-laki besar, kalau lihat darah, pusing dulu dia. Pingsan. Barakallahu fiikum. Apalagi untuk menyembelih. Terkadang dia lebih tidak mampu lagi. Kalau dia kuat, perempuan pun boleh melakukannya. Intinya bisa dan mampu melakukan penyembelihan, maka sah-sah saja. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Shadaqah, qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Ka'b bin Malik an abihi anna imra'atan dabahat syatan bihajar, bahwa di zaman dahulu kala ada seorang perempuan budak menyembelih seekor kambing dengan memakai batu, batu tajam tentunya. Fa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amara bi akliha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang itu, apakah boleh dimakan atau tidak. Masalahnya ini pakai untuk menyembelih batu dan yang menyembelihnya adalah seorang perempuan. Paham barakallahu fikum. Ini di sisi pendalilannya, yang menyembelihnya seorang perempuan, yang dipakai menyembelih adalah batu, batu tajam. Maka ketika Rasulullah ditanya, beliau pun memerintahkan untuk memakannya. Waqala laith hadatsana Nafi' annahu sami'a rajulan minal ansari yukhbiru Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam anna jariyatan lik'ab bihadzal hadis. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع ausibat syatum minha, yang terkena atau tertimpa sesuatu, ima ditanduk, ima kecekik, ima terjatuh, ima al-muhim, yang jelas kambing itu sudah tidak lagi mampu untuk berdiri. Padrakatha pada bahatha dihajar, maka budak perempuan itu menepati kambing tersebut dalam kondisi tidak sehat lagi, maka dia pun menyembelihnya. Fasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala kuluha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keadaan ini, beliau pun mengatakan silahkan kalian memakannya. Tabarakallah. Intinya boleh laki perempuan menyembelih, yang penting kuat, mampu, bisa untuk menyembelih. Baik. Di rumah misalnya kalau ada perempuan, ada ayam di situ misalnya. Apalagi cuma ayam potong misalnya. Baik, masih hidup. Nunggu-nunggu orang mau menyembelih, enggak ada, semua masa ini. Ayam mau makan. Tunggu orang mau potong, kami belum pulang dari kerja. Mungkin ada yang kasih hadiah sekitar ayam. Kalau di tempat kita ini, jarang-jarang kita melihat ayam potong dalam kondisi hidup dijual. Diperjualbelikan. Daerah-daerah lain, Masya Allah, ayam itu dijual dalam kondisi imas. Sudah terpotong, waimah masih hidup-hidup. Dan yang membelinya juga macam-macam. Ada yang membelinya dalam kondisi hidup, ada yang suruh potong dulu di situ. Hagel. Baik. Ala kulli hal, kalau mudah untuk memotongnya, potong saja. Walaupun perempuan yang memotongnya. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah.